dengar suara bentuk bagai bulu beribu banyak orang ini. Andai aku pandai menyanyi, tua muda miskin dan kaya, tentu suasana gembira. Mendengar suara mu bagai bulu beribu banyak orang. Suasana gembira, mendengar suara betul bagai bulu pintu banyak orang rindu. Kawan.